padamu ku serahkan segalanya. Kau bertahta di nurani, anggun cintamu abadi. Hanya padamu pertama dan yang terakhir, pohon cinta ku merindang, disirami kasih suci. Jiwaku dipandu gemersik tak terkira, hampir ku terlena dalam belayanmu. Cintamu selembut sutera menjadi saksi kasihku. Tiada dua, hanyalah satu, kau yang ku cintai. Segalumin cinta, segurun kerinduan, rempuhi ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu keluh tidak berkata, namun ada sesuatu nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Kau yang ku cintai, sekalumin cinta, segurun kerinduan, merempuhi ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu keluh tidak berkata, namun ada sesuatu nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Awan yang berarah, saujana membiru, cerahlah wajahmu di rimba senduku, menjadi hamparan cinta suci. apalagi suatu paksaan. Kau tahu diriku seperti ada, ku ingin lebih bersedia. Lalu di atas namanya. kesetiaan dalam penantian. Laut bergelora datang menyapa, bagaikan bulan dan mentari. membanjiri danau rutinku. Sentuhan mesramu membelai sukmaku. Dingin umpama dapatkah kau jika beban dan faedah rumus kelembangnya takkan binasa. Sangka kau pemata menghiasi diri di alam cinta, leka hingga di lembah yang sepi dan gelita. Aku yang terpedaya aku rasa pergi memijat sepihan kaca. Cahaya di wajahmu hanya memenjarakan sinar mata ini. Apa yang lebih aku rasa, terdewasku dengan janji. Gelap tapi pun mulai. dalam segala keindahan dan tiada sengketa. Thank you. biarlah cintaku menjadi cahaya suluhan jiwamu agar terus bersinar terpancar hingga akhirnya. Bisa tenteram jasadku bersemadi, bisa bahagia aku dalam pelukannya, dan itulah cintaku sebenarnya, jantung dua jiwa nurani.